بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita akan memulai pembacaan sebuah kitab yang berjudul Mukhtasaru Jami'il Ulumi wal Hikami, yang merupakan ringkasan dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikami karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang diringkas oleh Al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala. Kita akan memulai dari pembukaan kitab ini. Qala al-mukhtasiru hafidhahullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna sebagai peringkas kitab ini, hafidhahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Muqaddimatu mukhtasiril kitabi. Pembukaan dari peringkas kitab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Dan semoga selawat dan salam senantiasa ya tersampaikan kepada nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada para keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Amma ba'du, ya kemudian ya setelah itu, fa hadza mukhtasaru jami'il ulumi wal hikami lil imamil hafidhi ibni rajabin al-hambaliyyi rahimahullahu. Ya, ini merupakan ringkasan dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Wa jami'ul ulumi wal hikami huwa ajallu syuruhi al-arba'ina an-nawawiyyati lil imamin nawawiyyi. Ya, dan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya merupakan ya kitab atau syarah ya Al-Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi yang paling baik, wa ausa'uha, dan yang paling luas. Walidzalika ghuniya bihil ulama'u atammal 'inayati, dan oleh karena itu ya, para ulama itu memberikan perhatian. Ya, perhatian yang besar. Dan juga menjadikannya sebagai ya, penolong yang paling sempurna dalam memahami kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Wa'attauhu marji'an mu'tabaran inda muraja'atihim li syarhi tilkal ahadithis syarifatillati alaiha madarul islami. Dan juga para ulama itu ya menjadikannya sebagai rujukan yang mu'tabar, ya, yang dianggap ya yang paling baik ketika beliau semua itu ya mengulang atau memahami ya muraja'ah terhadap syarah ya hadis-hadis yang mulia ini, di mana ya hadis-hadis tersebut itu menjadi tempat berpusarnya Islam, ya, maksudnya yang menjadi inti dari ajaran Islam. A'ni ahaditha kitabi al-arba'ina an-nawawiyyati. Yang saya maksud di sini, yang saya maksud dengan hadis-hadis yang mulia tadi adalah hadis-hadis yang ada pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Wa qad kuntu asma'u min asyakhina, ya, dan sungguh saya dahulu itu mendengarkan dari para syaikh kami. Wa ana fi awaili sinni talabil ilmi. Ya, dan saat itu saya berada di tahun-tahun pertama dalam proses menuntut ilmu. Atsana'a 'ala hadzal kitabil jalili. Ya. Yang mendengarkan dari para syaikh kami pujian terhadap kitab yang mulia ini. Wa annahu hawa 'ilman katsiran. Ya, wa annahu hawa 'ilman katsiran. Ya, bahwa kitab ini itu mengandung ilmu yang banyak. Wa durran nathiran, dan mutiara yang tersebar. Fa kanat nafsi tashtaqu ila qira'atihi. Ya, maka pada saat itu diri saya ini menjadi condong dan rindu untuk membacanya. Wastikhraji tilkal ulumi wal fuhumi wat turari min bahri barakatihi. Dan juga mengeluarkan ilmu-ilmu tersebut. Ya, dan juga kefahaman-kefahaman. Dan juga mutiara-mutiara yang ada dalam lautan keberkahannya. Fama yamna'uni minal mudhiyyi fihi. Maka tidak ada yang dapat menghalangiku untuk terus melakukannya, terus membacanya dan terus mengeluarkan faidah-faidah dari lautan ilmu yang penuh keberkahan tersebut. Ba'dal bidayati fi awalihi, setelah permulaan awalnya. Illa istighlaqu ba'di mabahithihi. Melainkan terdapat hal-hal yang sulit dalam pembahasannya. Wa ghumudu syai'in min ma'anihi. Dan juga ada makna-makna yang sulit di dalam penjelasan kitab tersebut. Ma'a ma utihi muallifuhu min husnil bayani. Padahal muallif yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala itu dianugerahi dengan penjelasan yang baik. Wa jaudatil qarihati, dan beliau juga memiliki bakat yang luar biasa dalam menjelaskan hal ini. Lakinnal mubtadi'a bihajatin ila waqtin tawilin. Akan tetapi pemula dalam penuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang panjang. Wajuhdin jalilin, dan juga kesungguhan yang besar. Qabla an yakhudha lujaja ummahati kutubi ahlil ilmi. Sebelum dapat menyelami samudra kitab-kitab induk yang ditulis oleh para ulama. Wa ba'da sanawatin min muhawalati talabil ilmi. Setelah bertahun-tahun dalam usaha untuk menuntut ilmu, a'adtul karrota faqara'tul kitab. Maka saya membulatkan tekad dan kembali membaca kitab tersebut. Fatayassaroli min fahmitil kalmabakhifil mustagh liqati. Ya. Maka ya ternyata dimudahkan bagiku, ya bagi saya untuk memahami pembahasan-pembahasan yang ya sebelumnya sulit untuk saya pahami. Wa tilkal masailil awisoti. Dan juga dimudahkan untuk memahami permasalahan-permasalahan yang sulit. Ma'alimtu bihi ahammiyatat tadarruji fi sulami talabil ilmi wal ma'rifati. Ya, hal ini membuat saya mengetahui betapa pentingnya ya tadarruj, bertahap dalam meniti ya titian atau tangga tahapan menuntut ilmu dan juga dalam memahaminya. Falamma ra'aitu dzalika, ya maka ketika saya melihat ya atau menyadari hal tersebut. Wa 'alimtu anna katsiran min ikhwani min muhibbil ilmi la yatayassaru lahu mujalasatu syuyukhi. Dan saya mengetahui bahwa banyak di antara para saudara saya ya dari kalangan pecinta ilmu itu tidak dimudahkan baginya atau bagi mereka semua untuk duduk di majelis para masyayikh. Awil intizamu fil madarisis syar'iyyati. Ya, atau ya belajar di sekolah-sekolah syariah. Awis sabaru ala qira'atil kutubi. Atau ya ada atau banyak di antara mereka yang tidak dianugerahi kesabaran untuk membaca ya banyak buku. Wa khasyitu an yafuta ma fi hadzal kitabi minal khairi ala ulaikal muhibbina. Dan saya khawatir bahwa ya orang-orang atau para pecinta ilmu tersebut akan terlewatkan ya berbagai macam kebaikan yang terkandung pada kitab ini. Ajma'tu ala ikhtisarihi. Maka saya bertekad untuk meringkasnya. Waliqtisari minhu ala ma yafhamuhu ammatul muslimin. Ya, dan saya akan dan saya juga meringkasnya dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya kepada pemahaman yang dipahami atau kepada atau saya meringkasnya kepada sesuatu yang kira-kira lebih mudah difahami oleh kaum muslimin secara umum. Wa tarkima siwa dzalika. Ya, dan menghilangkan yang selain itu. Artinya menghilangkan selain apa yang mudah difahami oleh kaum muslimin. Wa sayajidu fihil jami'u minal ilmi wal khairi wal huda ma yakfihim wa yushfihim. Ya, atau wa sayajidu fihil jami'a minal ilmi wal khairi wal huda ma yakfihim wa yushfihim. Dan ya mereka akan menemukan di dalamnya ya kumpulan ilmu. Ya, baik berupa kebaikan dan juga petunjuk yang itu akan mencukupkan bagi mereka dan juga dapat mengobati ketidaktahuan mereka. Wa sayash'uruna athna'a qira'atihi. Ya, dan mereka akan merasakan keindahan yang membaca tulisan ini insyaallah. Ya, insyaallah. Min husnis sabqi ma yadhunnuna ma'ahu annahum yaqra'una aslal kitabi la mukhtasarahu. Ya, dan juga ya mereka akan mendapati susunan yang baik Ya, sampai-sampai mereka menyangka bahwa mereka membaca kitabnya yang asli, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, bukan ringkasannya. Wa qad qumtu ma'ikhtisari hadha syarhi bitakhriji ahadithi. Ya, dan sungguh, ya, bersama dengan meringkas kitab ini atau meringkas syarah ini, saya juga melakukan takhris terhadap hadis-hadisnya. Wa dzikri ahkamil ulama'i 'alaiha. Dan juga menyebutkan, ya, pendapat para ulama hadis mengenai hadis-hadis tersebut. Wa 'allaqtu ba'd at-ta'liqatil yasirati 'ala mawadhi'i ala mawadi'a mutafarriqatin minhu. Ya, dan juga saya memberikan, ya, ta'liq, ya, sebagian catatan kaki yang menjelaskan, ya, beberapa hal dalam pembahasan kitab ini. Kemudian di catatan kaki, manhaji fil ikhtisari, yang metode saya dalam melakukan ringkasan, huwa itsbatu kulli ma la yu'saru fahmuhu min kalamil mu'allifi, yaitu dengan, ya, itsbat, ya, menetapkan setiap apa yang kira-kira mudah difahami dari ucapan mu'allif, yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Wa hadfu ma siwa dzalika, dan, ya, menghapus semua yang kecuali hal itu, artinya yang cukup sulit. Waliyakunal kitabu sahlan muyassaron, maka jadilah kitab ini, ya, mudah dan, ya, memudahkan. Wa qad ata hadzal mukhtasaru 'ala tsulutsi min miqdaril kitabil asli, dan, ya, kitab ini, yaitu Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam, itu kadarnya kira-kira sepertiga dari kitab yang aslinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alimu. Ya, wahai Rabb kami, ya, terimalah dari kami. Ya, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahimu. Dan, ya, terimalah taubat kami, ya, sesungguhnya Engkau adalah yang maha menerima taubat dan juga maha penyayang. Waghfir lana waliwalidaina wa ahbabana ajma'ina. Dan ampunilah kami dan juga kedua orang tua kami atau waliwalidina dan juga para orang tua kami dan juga orang-orang yang kami cintai semuanya. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin. Dan semoga selawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada nabi kita Muhammad. Katabahu Muhammadu bin Sulaiman bin Abdillahi al-Muhanna. Ini ditulis oleh Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah al-Muhanna. Peringkas kitab ini di Riyadh. Kemudian kita sedikit lanjutkan. Tarjamatul Imami Bani Rajabin Al-Hambaliyyi rahimahullahu ta'ala. Ya, profil atau biografi dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Huwal imamul hafidhul faqihul mutafanninu Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajabin al-Baghdadiyu thumma Dimashqiyu al-Hambaliyu. Ya, beliau adalah al-imam dan al-hafidh dan al-faqih dan al-mutafannin. Ya, yang, ya, beliau itu yang menguasai berbagai macam cabang ilmu, yaitu Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab al-Baghdadi, ya, kemudian Ad-Dimashqi al-Hambali. Kana imaman min a'immatil ilmi. Ya, beliau adalah salah satu ya, imam dalam dari para ulama. Wal hifdhi waz zuhdi wal wa'dhi wa husnit tasnifi. Dan beliau itu juga ya salah seorang imam dalam ya dalam hafalan hadis, dan juga beliau adalah seorang yang zuhud dan seorang yang ya dimudahkan untuk menyampaikan, dan juga beliau juga dimudahkan untuk menulis tulisan yang baik. Wulida fi Baghdad amma ya wulida fi Baghdad. Ya, beliau dilahirkan di Baghdad. Ama sittatin wa thalathina wa sab'i mi'atin minal hijrati. Pada tahun 736 Hijriyah. Wa qadima ila Dimashqa ma'a walidihi wa huwa saghirun. Kemudian beliau pindah ke Damaskus bersama ayahnya ketika beliau masih kecil. Wa tatalmada 'alal imami binil qayyimi wa tabaqatihi. Ya, dan kemudian beliau menjadi murid atau ya berguru kepada Al-Imam Ibnul Qayyim dan juga para ulama yang sezaman dengannya. Wa kana salafiyyal i'tiqadi. Ya, beliau itu berakidah salafi. Athariyal mashrobi. Dan beliau berpedoman pada athar. Hambaliyal madhabi. Dan dalam madhab fiqih, beliau adalah hambali. Faqihan mufassiran nahwiyan muarrikhun. Ya, dan beliau adalah orang yang ahli dalam ilmu fiqih. Dan juga dalam ilmu tafsir. Dan juga beliau ahli dalam ilmu nahwu, dan juga beliau itu adalah orang yang ahli dalam ilmu sejarah, tarikh. Ayatan fi ma'rifati ilalil hadithi wa asanidihi wa rijalihi. Dan beliau merupakan ahli yang ya, mengetahui, ya, atau memiliki pengetahuan yang luas mengenai ilal hadith. Dan juga sanad-sanadnya dan juga para perawinya. Sannafa kutuban katsiratan. Ya, beliau menulis banyak kitab. Hiyal marji'u fi babiha, yang kemudian menjadi ya rujukan dalam bidangnya. Min ajalliha, dan di antara yang ya paling agung, Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari. Yaitu Fathul Bari, syarah dari Sahihul Bukhari. Wa huwa sabiqun li Fathil Bari lil Hafidz Ibni Hajarin. Dan Fathul Bari, tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali, itu ya lebih dahulu ditulis daripada Fathul Bari, tulisan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa shala fihi ila Kitabil Janaiz. Ya, dan ya, beliau berhenti atau menghentikan penulisannya atau tulisannya itu sampai ke kitab Janaiz. Wa baina aidina minhul ana 'ashratu mujalladatin. Dan yang ada di ya atau yang kita terima saat ini atau buku yang sampai pada kita saat ini itu ada 10 jilid. Wa huwa ghayatun fil ihkami wal jaudati. Yang dan di dalam kitab tersebut itu merupakan ya puncak dari ya pemaparan hukum-hukum dan juga kebaikan. Ya, artinya ya, kitab tersebut ditulis dengan sangat baik. Wa minha syarhu Sunan At-Tirmidzi, dan di antara tulisan beliau adalah syarah Sunan At-Tirmidzi. Fi 20 mujalladan kama dzakarul Hafidz Ibnu Hajarin. Yang ditulis dalam ya 20 jilid sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Walam yablughna minhu siwa mujalladaini. Namun yang sampai kepada kita itu hanya ya 2 jilid saja. Huma syarhu ilalit tirmidhi, yaitu syarah ilal at-tirmidhi. Wa minha taqrirul qawa'idi wa tahrilul fawa'idi. Ya taqrirul qawa'idi wa tahrirul fawa'idi. Ya kemudian diantaranya lagi adalah kitab taqrirul qawa'id wa tahrirul fawa'id. Wa huwal ma'rufu, dan kitab tersebut itu lebih dikenal sebagai Qawa'id Ibni Rajabin, yaitu Qawa'id Ibnu Rajab fi arba'ati mujalladatin, yang ditulis dalam 4 jilid. Wa huwa u'jubatun min a'ajibi kutubil fiqhi. Dan ya, kitab ini merupakan ya salah satu keajaiban dari keajaiban-keajaiban kitab-kitab fiqih. Artinya merupakan kitab yang sangat ajaib, yang sangat mengagumkan. Wa minha lataiful ma'arifi. Dan di antara kitab tulisan beliau yaitu lataiful ma'arif. Wa huwal marji'ul awwalu fi babil mawasimi wa wadha'ifil awqati. Yang ya kitab ini merupakan rujukan. Ya rujukan dalam pembahasan mengenai ya mawasim. Ya perayaan-perayaan, wa wadha'ifil awqati. Ya dan juga ya segala ibadah yang berkaitan dengan waktu. Wa minha jami'ul ulumi wal hikami. Dan di antara kitab tulisan beliau yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa huwa syarhun lil arba'inan nawawiyyati fi mujalladaini. Yaitu syarah terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyyah yang ditulis dalam 2 jilid. Wa huwa min ajalli kutubil islami wa ashhariha. Dan ini yang merupakan ya, kitab yang paling agung dan paling masyhur ya, di antara tulisan beliau. Tuwuffiya bi Dimashqa 'ama khamsatin wa tis'ina wa sab'imi'atin minal hijrati. Beliau wafat di Damaskus atau beliau wafat di Damaskus pada tahun 795 Hijriah. Wa huwa banu tis'in wa khamsina sanatan. Dan pada saat itu usia beliau itu 59 tahun. Qala al-'allamatu Ibnu Nashir ad-Din ad-Dimashqi atau Dimashqiyu, ya qala al-'allamatu Ibnu Nashir ad-Din ad-Dimashqiyu, berkata al-'allamah Ibnu Nashir ad-Din ad-Dimashqi ya rahimahullahu ta'ala, wa laqad hattathani man hafara lahda asy-syaikh Ibnu Rajabin, ya mengabarkanku ya orang yang menggali liang lahat dari Asy-Syaikh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Anna Asy-Syaikha ja'ahu qabla an yamuta. Bahwa Asy-Syaikh Ibnu Rajab ya rahimahullahu taala mendatangi ya tukang gali kubur tersebut sebelum beliau wafat. Bi ayyamin, yaitu ya sehari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya. Faqala lahu, maka beliau berkata kepada tukang kubur tersebut, uhfur li atau ihfir li hahuna lahdan. Ya tolong galikan liang lahat saya atau kuburan saya di sini. Wa asyara ilal buq'atil lati tufina fiha. Ya beliau menunjukkan ke arah ya tempat di mana ya beliau itu nanti akan dikuburkan di sana. Fa hafartu lahu, ya maka saya pun menggalikan lubang untuknya. Falamma faraghtu, ya kemudian Setelah aku selesai menggalinya, nazala fil qabri wa taja'a fihi wa a'jabahu. Ya, kemudian beliau turun ke dalam lubang kubur tersebut. Ya, kemudian beliau berbaring di dalamnya. Ya. Maka lubang tersebut yang menakjubkannya, atau beliau menyukai lubang atau liang lahat tersebut. Qala hadza jayyidun tsumma kharaja. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala beliau berkata, ya, ini liang lahat yang baik. Kemudian beliau keluar. Qala, kemudian ya, tukang gali kubur tersebut berkata, fa wallahi ma sya'artu ba'da ayyamin illa wa qad utiya bihi mayyitan mahmulan fi na'shihi. Ya, demi Allah, beberapa hari kemudian, ya, ya, tanpa aku sadari, ya, tiba-tiba, ya, jenazahnya itu sudah dibawa, ya, dan sudah dibawa ke dalam, ya, keranda. Fawadatuhu fi dzalikal lahdi. Ya, maka kemudian saya meletakkannya di dalam liang lahat tersebut. Rahimahullahu wa radhiya anhu. Ya, semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan meridai beliau. Demikian kita cukupkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.